لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وهاي orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah benar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, New York Times melaporkan bagaimana seorang wanita di dalam majlis yang dihadiri oleh Presiden Amerika Barack Obama yang dipenuhi oleh para wartawan antarabangsa. Beliau telah mencabar Barack Obama supaya menjelaskan peristiwa yang berlaku kepada Abdul Rahman Al-Awdati, pembunuhan yang dilakukan oleh CIA, Agensi Pendidikan Amerika, dengan menggunakan pesawat tanpa pemandu yang melancarkan serangan yang membunuh rakyat Amerika sendiri, iaitu Abdul Rahman Al-Awlaki di bumi Yaman. Wanita itu berkata kepada Barack Obama, "How about Abdul Rahman Al-Awlaki, 16-year-old American, killed by you? Is that the way we treat 16-year-old American? Why was he killed? Can you tell us why Abdul Rahman Al-Awlaki was killed? Can you tell Muslim people their lives are as precious as our lives? Can you take the drone out of the hands of CIA? Can you stop the significant fact that are killing people on the basis of suspicious activities? Will you apologize to the thousands of Muslims that you have killed? Will you compensate the innocent family victims that will make us safer here at home? I love my country. I love the rule of law. The drones are making us less safe and keeping people in indefinite detention in Guantanamo is making us less safe. Abide by the rule of law. You are a constitutional lawyer." Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, seorang wanita yang tidak mempunyai sebarang kuasa politik pada tangan tetapi berbekalkan satu sifat syujaah, keberanian, kepahlawanan, sanggup untuk menghancurkan kata-kata seperti ini kepada seorang pemimpin, kepada sebuah negara yang terkuat di dunia, yang memiliki pelbagai persenjataan yang canggih dan sophisticated, termasuk mempunyai drones, memiliki pesawat pejuang tanpa pemandu, pesawat penerbang tanpa pemandu yang dihantar ke seluruh dunia bagi menjejaki pejuang-pejuang Islam, bagi menjejaki pemimpin-pemimpin gerakan Islam, hanya berasaskan kepada suspicion, hanya berasaskan kepada sangkaan tanpa sebarang bukti. Dan New York Times melaporkan bagaimana wanita ini sanggup mencabar Barack Obama supaya menjelaskan kepada rakyat Amerika terhadap jenayah yang dilakukan oleh kuasa politik Amerika terhadap rakyat mereka sendiri, iaitu Abdul Rahman Al-Awlaki yang hanya berusia 16 tahun, seorang yang innocent, seorang yang tidak mempunyai sebarang kesalahan, tidak disabi muslimin itu sekalian. Ucapan yang seperti ini sehingga wanita akhirnya ini dihalau oleh pegawai-pegawai keselamatan, ditahan di dalam dewan, dikeluarkan daripada dewan tersebut. Seolah-olah menunjukkan kepada kita bagaimana seorang wanita and medical yang kita percaya bahawa dia bukan orang agama Islam tetapi mempunyai keprihatinan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Amerika terhadap umat Islam. Dia mencabar kepada Barack Obama supaya menjelaskan kepada umat Islam tentang jenayah yang dilakukan oleh Amerika terhadap umat Islam, supaya menjelaskan kepada umat Islam bahawa nyawa mereka sama harganya dengan nyawa penduduk-penduduk Amerika yang lain yang tidak boleh dicabut sewenang-wenangnya oleh kuasa politik Amerika yang begitu kejam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, persoalan yang timbul, di manakah pemimpin-pemimpin negara Arab yang kaya raya? Di manakah kuasa politik umat Islam? Di manakah orang-orang Islam yang sepatutnya mencontohi wanita Amerika ini? Jikalau pemimpin Islam duduk semeja dalam satu press conference, the same PC with Barack Obama, adakah mereka tanggung untuk challenge, untuk mencabar Barack Obama supaya menjelaskan kepada masyarakat antarabangsa di atas jenayah yang dilakukan oleh Amerika terhadap umat Islam yang mempunyai taraf kewarganegaraan menjadi rakyat Amerika sendiri? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dunia tidak hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Barack Obama terhadap umat Islam Muslim kerana ingin mempertahankan peruntukan 1.6 bilion US dollar yang disalurkan setahun kepada angkatan bersenjata Mesir, menyebabkan Barack Obama enggan menamakan penggulingan dan manfaatan kuasa yang dilakukan oleh Al-Sisi terhadap Presiden Mursi, tidak menamakan sebagai penggulingan atau merampakan kuasa semata-mata kerana Barack Obama mengetahui bahawa constitutional law perlembagaan Amerika mensyaratkan bahawa jika ada sesuatu rampasan kuasa, penggulingan kuasa politik berlaku kepada sesebuah negara yang menerima bantuan ketenteraan daripada Amerika, maka perlembagaan Amerika mewajibkan kepada Presiden Amerika untuk menahan dan menarik balik bantuan yang disalurkan kepada mana-mana kerajaan yang merampas kuasa secara zalim. Tetapi Barack Obama yang menyadari tentang undang-undang perlembagaan Amerika enggan menamakan rampasan kuasa itu sebagai rampasan kuasa kerana dia perlu menggunakan tentera Mesir untuk menolong tentera-tentera Zionis Israel bagi mempertahankan Israel daripada serangan bangsa Arab yang mempunyai kecintaan kepada agama Allah Taala. Kerana itu sejarah Mesir menceritakan kepada kita bagaimana suatu pemerintahan Hosni Mubarak semasa pemerintahan Presiden Mesir yang lain, pintu Rafah ditutup, bantuan kemanusiaan diganggu, bantuan ubat-ubatan dikacau oleh pihak berkuasa Mesir, sedangkan penduduk Gaza ialah penduduk yang beragama Islam. Inilah yang diharamkan oleh Abu Burda sebagaimana yang disebut dalam Al-Mustadrak yang dikatakan oleh Al-Hakim, bagaimana beliau merasa pelik terhadap umat Islam yang merupakan umat yang satu, dakwah mereka dakwah yang satu, nabi mereka merupakan nabi yang satu, peperangan yang mereka sertai merupakan peperangan yang satu bagi menentang golongan kufar, tetapi mereka menghadarkan pembunuhan sesama mereka. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan berlaku kepada umatnya di akhir zaman akibat daripada pembunuhan sesama umat Islam, yang menandakan bahawa akhirnya dunia itu semakin hampir. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, malam ini terdapat ulama-ulama yang berada di kerusi yang empuk, ulama-ulama yang hadir setiap kali menempah tiket kapal terbang. Ulama-ulama yang tidak akan hadir mana-mana program jika tidak diberikan upah yang memadai. Golongan ini telah mengemukakan satu nasihat yang tidak ubah sama seperti apa yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala apabila menceritakan bagaimana Iblis menasihati Adam alaihi salam wa qatanahuma inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku, sesungguhnya syaitan yang Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa bahawa Iblis ialah golongan yang ingin memberi nasihat secara ikhlas kepada Adam dan Hawa. Nasihat yang akan menyebabkan kehancuran, nasihat yang akan menyebabkan kebinasaan, nasihat yang akan menyebabkan kemurkaan daripada Allah Jalla wa'ala. Itulah yang sedang berlaku di kalangan dunia umat Islam pada hari ini. Apabila golongan pemikir Islam, golongan yang hanya tahu berada di kursi yang empuk, memberikan nasihat kepada rakyat Muslim yang sedang bergelumang dengan kesusahan, yang sedang bergelumang dengan musuh-musuh Allah Ta'ala di sekeliling mereka, supaya tidak keluar menunjuk perasaan, tidak keluar membantah junta tentera yang diterajui oleh aktivis, sebaliknya mereka diminta supaya pulang, supaya kembali ke rumah masing-masing, supaya Mesir menjadi aman dan damai. Sejarah menceritakan tentang nasib yang melanda kepada mana-mana Islamic movement, kepada mana-mana gerakan Islam yang keluar menentang kerajaan yang zalim. Pada tahun 1954, sejarah politik Mesir menceritakan apa yang telah berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Ali Amdad, seorang ulama besar Mesir yang mengarang kitab Tashri' Jinai Islami, yang merupakan salah satu kitab besar yang dirujuki oleh mana-mana pelajar di institusi pengajian tinggi yang mengambil fakulti undang-undang. Mereka akan merujuk tulisan Syekh Abdul Qadir Ali Amdad yang bertajuk Tashri' Jinai Islami sebagai rujukan utama. Syekh Abdul Qadir Amdad yang berkenalan dengan Al-Imam Hasan Al-Banna menyertai Islam Muslim Brotherhood ataupun Ikhwan Muslimin. Apabila beliau pada tahun 1954 melihat rakyat Mesir keluar beramai-ramai membantah tindakan kerajaan Mesir yang zalim dan membiarkan kemiskinan membelenggu rakyat Mesir, maka Syekh Abdul Qadir Amdad diminta oleh pemimpin-pemimpin Mesir supaya menggunakan pengaruhnya bagi memujuk dan meyakinkan rakyat Mesir supaya berdamai dengan kerajaan yang zalim dan pulang ke rumah masing-masing. Syekh Abdul Qadir Amdad yang merupakan seorang ulama yang cintakan kepada kebenaran, pada masa yang sama cintakan kepada damaian, menggunakan pengaruhnya untuk meminta kepada rakyat Mesir supaya pulang ke rumah masing-masing, tidak keluar berdemonstrasi bagi menunjukkan perasaan benci mereka di atas kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan Mesir. Disebabkan oleh pengaruh yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Amdad, maka ribuan rakyat Mesir telah patuh kepada kehendaknya, maka mereka pulang ke rumah masing-masing. Apakah balasan yang diberikan oleh pemimpin politik Mesir kepada Syekh Abdul Qadir Amdad yang berjaya memujuk rakyat Mesir? Sejarah 1954 menceritakan kepada kita bagaimana Syekh Abdul Qadir Amdad ditangkap, ditahan dalam penjara, dibicarakan di atas tuduhan memberontak terhadap kerajaan. Lalu mahkamah mendapati Syekh Abdul Qadir Amdad bersalah as pecah sebagaimana pertuduhan, maka hukuman gantung sampai mati, capital punishment dikenakan terhadap Syekh Abdul Qadir Amdad. Maka Syekh Abdul Qadir Amdad telah dihukum bunuh oleh kerajaan Mesir, sedangkan Syekh Abdul Qadir Amdad seorang yang berpengaruh, menggunakan pengaruhnya bagi memujuk rakyat Mesir. mana rakyat Mesir yang menjadi sukarelawan ikhwan muslimin menyertai tentera Mesir bagi memerangi tentera-tentera Israel di bumi Sinai. Apabila tentera Mesir yang disokong pada sukarelawan ikhwan muslimin berjaya memenangi peperangan tersebut, berjaya mengalahkan tentera-tentera Israel di bumi Sinai, maka kepulangan sukarelawan ikhwan muslimin bukan disambut dengan bunga mangga, bukan disambut dengan permaisuri merah, bukan disambut dengan penuh penghormatan. Tetapi pemimpin-pemimpin Mesir menganggap kemenangan yang dicapai dengan bantuan oleh sukarelawan ikhwan muslimin akan menyebabkan ikhwan lebih berpengaruh, akan memberikan pengaruh kepada gerakan Islam di Mesir. Maka ikhwan dikurung, ikhwan ditahan, ikhwan dipenjarakan, mana sebahagian daripada mereka dibunuh dalam penjara oleh saudara seagama mereka sendiri, pemimpin-pemimpin Mesir. Sejarah menceritakan kepada kita bagaimana umat Islam yang anggota Front of Islamic Generation di Algeria yang memenangi pilihan raya tempatan, kemudian yang memenangi pilihan raya pusingan pertama peringkat nasional di Algeria. Kemenangan yang dicapai disambut dengan air mata kegembiraan. Televisyen menyiarkan bagaimana rakyat Algeria menangis apabila melihat awan yang berarak membentuk seolah-olah kalimah Allah Ta'ala pada langit Algeria pada saat kemenangan yang dicapai Al-Ifran Islamic Federation dalam negara pilihan raya Algeria. Tetapi kemenangan yang dicapai Al-Ifran Islamic Federation dibatalkan oleh pemimpin-pemimpin Algeria yang beragama Islam. Sejarah juga menceritakan kepada kita bagaimana kemenangan yang dicapai oleh Refah Parti Kiri Turki yang dilalui oleh Profesor Najmuddin Al-Bakan, guru kepada Recep Tayyip Erdogan yang memerintah Turki pada hari ini. Apabila beliau mengisytiharkan keputusannya untuk mentadbirkan, mengimplementasikan undang-undang Islam di bumi Turki yang terkenal dengan kecintaan yang menebal terhadap Islamia, terhadap sekularisme, maka diklarasi dikri yang dikeluarkan oleh Najmuddin Al-Bakan telah disambut oleh penggulingan dan hampasan kuasa oleh tentera Turki pada hari esoknya. Maka Refah Parti Kiri Turki diharamkan, pemimpin-pemimpin mereka ditangkap dan dibicarakan, sedangkan kesalahan yang dilakukan di dalam itulah yang dianggap sebagai kesalahan hanyalah kerana ingin melaksanakan undang-undang sebagaimana yang diajar oleh Allah dan Rasul. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah kesalahan Presiden Mursi? Kesilapan atau kesalahan Presiden Mursi hanyalah kerana memilih Jenderal Al-Sisi sebagai pemimpin baru angkatan bersenjata. Apakah kriteria yang dimiliki oleh Al-Sisi yang menyebabkan Mursi memilih Al-Sisi bagi menggantikan Jenderal yang terdahulu? Kerana tiga faktor sebagaimana yang dilaporkan oleh media barat. Yang pertama, kerana Jenderal Al-Sisi menghafal Al-Quran. Faktor yang kedua, kerana religious background, latar belakang keagamaan yang dimiliki oleh Jenderal Al-Sisi. Dan yang ketiganya, kerana isteri Jenderal Al-Sisi seorang wanita yang menutup aurat dengan sempurna. Sehinggalah pada peringkat awal pelantikan Jenderal Al-Sisi, media barat telah melaporkan bahawa pelantikan Al-Sisi lantaran hubungan baik dan kuat antara Al-Sisi dengan ikhwan muslim. Tiba-tiba sejarah menceritakan kepada kita bahawa apa yang pernah berlaku kepada Anwar Sadat, apa yang pernah berlaku kepada Jamal Abdul Nasir, kedua-dua mendapatkan dia dan hubungan yang kuat dengan ikhwan, pernah menyertai aktiviti-aktiviti ikhwan. Tetapi golongan inilah yang menggunakan ilmu mereka berkenaan dengan gerakan Islam untuk memerangkap gerakan Islam di Mesir. Itulah nasib yang menganggur kepada umat Islam yang berpegang teguh kepada agama Allah Taala. Inilah yang disebut sebagai tribulasi perjuangan. Inilah yang disebut sebagai mihnah jihad yang perlu dilalui oleh mana-mana hamba Allah Taala yang tepat berpegang teguh komited dengan perjuangan Islam. Ketahuilah bahawa perjuangan ini tidak berada di hadapannya hamparan permaidani merah, tetapi yang ada di hadapannya ialah ranjau-ranjau duri. Yang ada di hadapan perjuangan ini ialah fitnah demi fitnah yang akan melanda kepada para hamba yang disebut sebagai mukhlisin lahuddin, yang mengikhlaskan perjuangannya, pengabdiannya hanya untuk Allah Taala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita menghayati apa yang pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dirakamkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu fa idza lafi umurun fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilal suyuf. Thumma qala: اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan apa yang akan dihadapi oleh umatnya dengan sabdaan baginda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lain dalam sahih dan sunan masing-masing, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: wahai manusia, janganlah kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Dan jika sekiranya kamu bertemu dengan musuh, maka tabarlah kamu di atas landasan perjuangan. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya syurga itu berada di bawah bayangan mata pedang. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa: ya Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Kitab, Tuhan yang menggerakkan awan, Tuhan yang menandakan musuh yang berkonspirasi, musuh yang bersekutu, kalahkan mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan ke atas mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله, اتقوا الله wa qutikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'ati faqad faza al-muttaqun wa tazawwaju fa inna khayra dari taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan carilah bekalan, sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita sama-sama mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah sebaik-baik contoh untuk kita. Sebagaimana firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kami, yaitu bagi golongan yang mengharapkan kerajaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah membaca qunut nazilah ketika menunaikan solat fardu apabila umat Islam ditimpa dengan malapetaka dan bencana. Dalam solat fardu, qunut nazilah dibaca pada rakaat yang terakhir. Jikalau solat zuhur, ianya dibaca pada rakaat yang keempat. Jikalau solat maghrib, ianya dibaca pada rakaat yang ketiga. Di atas apa yang sedang berlaku kepada saudara-saudara kita yang tiada kesudahan berlaku kepada Palestin sekian lama tanpa pembelaan sewajarnya daripada pemimpin-pemimpin umat Islam. Hanya yang mereka ketahui ialah mengumpulkan kekayaan demi kekayaan. Apakah mereka tidak mengetahui bahawa kekayaan yang mereka kumpulkan itu, jikalau ia digunakan untuk perjuangan Islam, ia akan memberikan manfaat. Tetapi jikalau ia menyebabkan lawa, menyebabkan menjauhkan mereka daripada agama Allah, ini akan menjadi bala bencana kepada mereka. Bagaimana pemimpin-pemimpin muslim kepada media barat, mereka sanggup mengatakan either submit or genocide. Itulah ungkapan yang memeranjatkan kita, ungkapan yang menegakkan bulu roh yang ada pada tengkuk kita. Bagaimana mungkin pemimpin-pemimpin yang beragama Islam boleh mengungkapkan kata-kata amaran seperti ini kepada rakyat mereka yang lemah dan tidak bersenjata? Sama ada kamu menyerah ataupun berlaku pembunuhan beramai-ramai. Sangat menakutkan perbalahan yang melanda sesama umat Islam yang didalami oleh golongan yang bertopengkan Islam pada nama. Oleh itu, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita sama-sama ketika solat Jumaat nanti pada rakaat yang kedua, kita membaca dan mengaminkan qunut nazilah, memohon kepada Allah Taala supaya memberikan kemenangan kepada Islam dan umat Islam, kehancuran kepada musuh-musuh Allah Taala, kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Mesir, di Syria dan sebagainya. Moga-moga mereka terkeluar, diselamatkan daripada penganiayaan yang tidak tergambar dalam kotak pemikiran kita, sanggup dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim yang mendakwa bahawa mereka juga beragama Islam. Marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda sesuai dengan firman Allah Taala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم مدد شملهم وفرج جمعهم وشدد كلمتهم وتنزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في مصر. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في كشمير. اللهم انصر المجاهدين في بورما. اللهم انصر المجاهدين في فلبين. اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.